Kang Sumping sejan pangan deui manawi bahan katampi Kang Adang nemona janji sugan teh akang saha tos lami henteu gogonyakan seserian sososonoan ayu kurang kagak kekawihan ayu anggap ayu namula Neng Uning masih gelis budi manis nambihan manis cinta Kang Adang tetap setia.